اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Kalau sudah bayar saya tak bisa ngomong, sudah bayar, duit tak bisa ditanya. Kalau mau tanya sebelum, kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bapak-bapak yang akan datang mau berangkat dan kalaupun mau ikut dam itu sama ketua kloter itu sudah mulai bergerilya mafia-mafia dam itu mendatangi kepala kantor Kementerian Agama setiap kota, dikasih jam radio, dikasih duit, dikasih bonus. Itu sudah rahasia Allah. Nah kambing ini potong 2-3 ekor, potong jamaah khusus. Oh khusus datang pergi, nanti potong cuma 3 ekor, sisanya tak dipotong. Nanti pastikan, pastikan mana kambing saya itu, saya mau tengok, potong atas nama. Nih hati-hati, waspada, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan, waspadalah. Masalah badal haji, jangan kasih badal haji. Kecuali lihat tetangga dekat rumah kita sekarang sedang kuliah di Mesir, ketemu di Makkah, agak silah. Kami dulu waktu haji membadalkan haji orang terpercaya. Tapi kalau tapi sana kan tanah suci, Ustaz. Di sana yang baik itu cuma satu Muhammad, sisanya itu Abu Jahal, Abu Lahab.